Nampak? Belakang mana nampak? Tak nampak? Tak apa, tak nampak saya baca kan. Ini mukadimah Sahih Muslim. Mukadimah Sahih Muslim ni penting. Orang mengaji agama kena baca mukadimah Sahih Muslim. Mukadimah panjang. Dia kata Imam Muslim kata ni tengah-tengah eh, antara dia dah bincang pasal ilmu hadis, pasal kepentingan sana, lepas tu dia kata وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلِ الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا فِي تَصْحِيحِ الْأَسَانِيدِ وَتَسْقِيمِهَا بِقَوْلِ لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحًا لَكَانَ رَأْيًا مَتِينًا وَمَذْهَبًا صَحِيحًا إِذِ الْإِعْرَاضُ عَنِ الْقَوْلِ الْمَتْرُوحِ أَحْرَى لِإِمَامَتِهِ وإخمال ذكر خائله وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرج أجدى على الأنام وأحمد للآقبة إن شاء الله. So ayat Imam Muslim ni macam kerah bagi siapa yang faham. Dia kata mana nampak kerah ni ustaz? Tak kerah pun. Kita tengok. Telah berkata sebahagian orang yang menganggap dirinya ilmuwan hadis di kalangan orang-orang yang berada di zaman kita yang mendakwa diri dia boleh mensahihkan sanad dan melemahkan sanad, dia telah bercakap berpandangan dengan satu pandangan dia, yang mana pandangan ni kalau kita buang, kalau kita tak ambil peduli, itu lebih bagus. Dan itulah pandangan yang betul. Tak payah ambil pedulilah. Buang aja lah. Pandangan ini tak ada nilai. Dahlah dia perasan. Macam tu lah lebih kurang. Dahlah dia perasan dia seolah-olah macam tokoh hadis. Macam tu. Kerana dia kata, berpaling daripada kalam yang matruh. Berpaling daripada kalam yang tidak ada nilai. Matruh ni macam sampah. Ha? Kan? Sampah orang buang kan? Berpaling daripada pandangan yang dibuang, ahra, lebih baik, li'imatatihi, untuk membunuh kalam itu, untuk membunuh pandangan itu, dan supaya orang yang menyebut pandangan ini tak glamour, supaya dia dilupakan. Dan itulah yang lebih patut, supaya orang jahil tak terikut dengan pandangan ni. Dia kata, tetapi apabila kami rasa takut dengan akibat orang-orang jahil akan terikut dengan perkara bid'ah dalam agama ini, dan kerana dia orang-orang jahil ni suka sangat terikut-ikut dengan kesilapan orang yang melakukan kesilapan, dan suka terikut-ikut dengan pendapat-pendapat yang tidak ada nilai di sisi para ulama, maka kita terpaksa untuk menjelaskan rosaknya pandangan ini, dan kita terpaksa untuk menjelaskan rat bidasan bagi pandangan ini dengan kadar yang selayaknya. So Imam Muslim lepas tu dia rat dengan dia bagi tahulah hadis mun'an cukup hanya ada imkan liqa dengan tidak ada mudallis. So orang kata qadhi iyad kata ayat ni ditujukan pada Bukhari sebab dia kata ahlu asrina, orang zaman kita. Dan beratus tahunlah orang percaya Imam Muslim menyerang Bukhari. Beratus tahun. Sehinggalah datang seorang pengkaji baru di zaman kita ni. Yang hidup di zaman kita. Dia mengatakan, sebenarnya Imam Muslim bukan serang Bukhari. Tapi dia serang orang lain. Kerana Imam Muslim anak murid Bukhari. Imam Muslim sayang enggak Bukhari. Cium tangan Bukhari. Masa berlaku pergaduhan antara Muhammad bin Yahya Al-Zuhli dengan Bukhari pun, Imam Muslim tak ambil stand. Imam Muslim tak serang Bukhari. Kenapa? Kerana Bukhari tidak berpandangan dengan pandangan Imam Muslim kritik. Dia kata, siapa yang sebut ni? Seorang pensyarah hadis yang sedang mengajar di Ummul Qura, nama dia Syarif Hatim Al-Audi. Dia tulis satu kitab, Ijma'ul Muhaddisin. Sebenarnya ijma' muhaddisin, ahli sunnah kata, hadis mu'an'an dikira bersambung jika ada kebarangkalian bertemu dan tidak ada mudallis. Maksud semua berpegang dengan mazhab Muslim. Habis tu yang ustaz kata Bukhari tadi, yang tu kepercayaan lama. Maksudnya itulah pandangan-pandangan konvensional orang mengaji hadis, dia akan faham benda tu. Tapi sebenarnya pendapat penemuan baru dalam ilmu hadis tidak sebegitu. Kerana Syih ni berjaya buktikan sebenarnya mazhab Bukhari juga adalah mazhab Muslim. Macam mana kita nak tahu mazhab Bukhari dalam masalah ni? Kena tengok Sahih Bukhari lah. Betul tak? Kena tengok tasarrufatul Bukhari fi sahihi. Kena tengok macam mana Imam Bukhari bertindak dalam sahih dia. Baru kita akan nampak Sahih Bukhari. Ada satu hadis Imam Bukhari meriwayatkan daripada Urwah, daripada Ummu Salamah, dengan lafaz an'anah, dengan lafaz an. Urwah an Ummi Salamah. So maksudnya hadis ni mu'an'an lah. Daraqutni kritik Bukhari. Dia kata tidak ada satu bukti pun Urwah pernah bertemu Ummu Salamah. Tak ada satu bukti pun. Ibn Hajar defense Sahih Bukhari. Ibn Hajar kan defense Sahih Bukhari. Dalam kitab dia Hadiyus Sari dan juga Fathul Bari, dia defend, dia kata apa? Dia kata Urwah merupakan anak kepada Asma. Betul? Urwah Ibn Zubair, Urwah anak Asma, tabi'in. Tabi'in besar. Banyak riwayat daripada Aisyah. Aisyah siapa? Aisyah mak saudara dia. Aisyah tu Ummul Mukminin. Ummu Salamah siapa? Ummu Salamah madu Aisyah. Jadi kalau Urwah pernah jumpa Aisyah, melazimi hadis-hadis Aisyah yang mana Aisyah Ummul Mukminin, takkanlah Urwah tak pernah jumpa Ummu Salamah. Kan duduk dekat-dekat je tu. Kan isteri Nabi kan duduk dekat-dekat. Takkanlah tak pernah jumpa. 30 tahun Urwah dengan Ummahatul Mukminin, 30 tahun sama, hidup sama di satu negeri. Kemungkinan bertemu sangat besar. Kemungkinan bertemu ni mazhab Bukhari ke mazhab Muslim? Orang kata mazhab Muslim, tapi inilah Sahih Bukhari. Maksudnya Imam Bukhari pun pegang dengan mazhab Muslim. Saya bagi contoh lain. Kata, itu mungkin Bukhari silap. Biasalah ustaz silap. Manusia kan? Kita ambil satu lagi hadis. Biasa dengar hadis yang Nabi kata, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Biasa dengar? Hadis tu dalam Sahih Bukhari kan? Tak confident nak jawab kan? Tak apa. Memang ada dalam Sahih Bukhari. Hadis tu Imam Bukhari riwayat daripada Jalu Abu Abdurrahman As-Sulami, daripada Uthman Ibn Affan, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ingat, Abu Abdurrahman As-Sulami riwayat daripada Uthman, Uthman riwayat daripada Nabi. Betul ke tak betul? Jap tengok balik. Takut-takut saya salah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Betul. Abu Abdurrahman As-Sulami daripada Uthman radhiyallahu anhu. Khairukum man ta'allama al-'ilma wa 'allamahu. Yang saya hitam tu. Okey, yang saya tik tu. Abu Abdurrahman As-Sulami meriwayatkan daripada Uthman menggunakan lafaz an. Dan tidak ada satu bukti pun yang mereka pernah berjumpa walau sekali. Tak ada bukti pun yang mereka pernah berjumpa walau sekali. Dan hadis ini dikritik. Hadis ini dikritik kerana Abu Abdurrahman As-Sulami tidak ada bukti pernah bertemu dengan Uthman. So apa kata Ibn Hajar? Tengok apa kata Ibn Hajar. Banyak lah pula hadis. Tengok apa kata Daraqutni. Ha, ni kita belajar sikit lah. Praktikal. Daraqutni kata pada hadis ni. Qala Daraqutni, hadha waham, fa in kana mahfuzan ihtamala an yakuna Sulami akhadahu an Aban bin Uthman an Uthman thumma laqiya Uthman fa akhadahu anhu wa tu'qiba bi anna Abu Abdurrahman akthar min Aban wa Aban ukhtalifa fi sama'ihi min abihi ashad min makhtalifa fi sama' Abdurrahman min Uthman fa ba'uda hadha al ihtimal. Bukan yang ni. Mana yang saya jumpa? Saya pun dah zaman PhD dulu belajar. Tapi tak apa, nak kata begini. Maksudnya, hadis ini dikritik oleh ulama, sebahagian ulama, kerana Abu Abdurrahman tidak ada bukti pernah bertemu Uthman. Dan dia riwayat hadis ini dengan menggunakan lafaz an. Jadi Ibn Hajar, antara yang defend, dia kata apa? Dia kata, Abu Abdurrahman As-Sulami ini mukrik di zaman Uthman. Mukrik di zaman Uthman. Kebarangkalian untuk bertemu tu ada. Jadi kebarangkalian untuk bertemu ni mazhab Bukhari ke mazhab Muslim? Mazhab Muslim. Tapi ini dalam Sahih Bukhari. Jadi sebab itu sebenarnya tidak ada khilaf antara mazhab Bukhari dan Muslim dalam bab mu'ana'an ni. Sama. Cuma adalah seorang pengkaji lagi, dia cuba nak mengecikkan lagi skop. Dia kata ada beza. Dia kata antara Bukhari dengan Muslim. Syekh Khalid Ad-Durais, seorang pengkaji juga dalam ilmu hadis, thesis PhD dia 5 jilid, hadis hasan, dikaji pasal hadis hasan. Dia ada tulis satu kitab. Kitab kecil bincang pasal isu ni. Dia kata Bukhari akan terima hadis-hadis mu'an'an walaupun tidak ada bukti mereka pernah bertemu walau sekali, tapi dengan syarat mesti ada qara'in yang mereka kebarangkalian berjumpa tu terlalu kuat dengan bukti. Macam contoh tadi lah, 30 tahun hidup setiap zaman, seorang khalifah, seorang mukrik di zaman khalifah, jadi orang pentadbiran. So kebarangkali untuk bertemu tu kuat. Jadi dia kata Bukhari berpegangkan kepada pandangan tu jika ada bukti petunjuk yang kuat. Tapi nak katanya tak ada beza lah Bukhari dengan Muslim dalam sudut ni. Ha, kalau tidak kita susah lah nak pilih mazhab Bukhari ke Muslim. Ada orang pilih mazhab Bukhari. Jadi kalau pilih mazhab Bukhari, Sahih Muslim macam mana? Yang mana Sahih Muslim tu kita pasti percaya yang Muslim masa pilih hadis nak masuk dalam Sahih Muslim mesti dia pakai mazhab dia. Takkan dia nak pakai mazhab Bukhari? Bila nak pakai mazhab dia, maksudnya hadis-hadis dalam Sahih Muslim perlu dinilai semula mengikut piawaian Bukhari. Kalau kita dah pilih mazhab Bukhari. Kan? Jadi sebenarnya sama, tidak ada beza. Okey? Baik. Wa tadlis, dia kata tadlis wa huwa makruh li'annahu yuhimul liqa' wal mu'asarah. Tadlis ni makruh. Para ulama mengatakan tadlis makruh kerana dia itu menggambarkan seolah-olah ada pertemuan dan ada hidup sezaman, seolah-olah macam nak kata adanya pertemuan sedangkan tak ada. Biqaulihi qala fulan, dengan bila dia cakap berkata fulan, seolah-olah macam dia dengar pula sedangkan dia tak dengar. Baik, definisi yang saya bagi tadi, ha, ni kita masuk detail sikit lah, tak apa ya. Definisi tadlis yang saya bagi tadi, seorang perawi riwayat daripada orang yang dia pernah dengar benda yang dia tak dengar, betul kan? kalau dia pernah, kalau dia riwayat daripada orang yang sezaman tapi tak pernah dengar tadi apa? Mursal khafi. Itu definisi Ibn Hajar. Itu definisi Ibn Hajar. Sebenarnya Ibn Hajar ni ada juga buat, banyak jugalah buat istilah sendiri, yang mana orang lain tak setuju. Tapi nak katanya kita ni pengaji ilmu, pengkaji ilmu hadis ni memang tak bias pada siapa. Ibn Hajar pun kalau salah kita, kita kata salah. Eh, hebat sangat ustaz macam Ibn Hajar pula. Bukan kita hebat. Tak, bila kita tengok ada ulama lain yang menyanggahi Ibn Hajar dan tak betul Ibn Hajar lah masalah ni. Nampak ulama lain betul. Ibn Hajar dia bezakan antara mursal khafi dengan tadlis. Mursal khafi hidup sezaman tapi tak pernah jumpa. Tadlis pernah jumpa tapi yang ni dia tak pernah dengar. Dia dengar hadis lain. Itu kata Ibn Hajar, dia bezakan antara dua. Tapi kalau kita tengok nukilan-nukilan ulama-ulama mutaqaddimin, bila kita belajar istilah, kita kena tahu istilah-istilah ni ulama kemudian seperti Ibn Hajar, seperti Ibn Mulaqin, mereka rumuskan daripada mana? Daripada ulama mutaqaddimin. Ilmu hadis ni bukan satu rekaan, bukan. Dia adalah hasil daripada tatbiqat al-muhaddisin di zaman periwayatan. Masa zaman periwayatan dulu duk pakai istilah ni. Orang datang kemudian baru tulis ilmu hadis. Dia maksudnya tatbik dulu, apply dulu, lepas tu baru buat teori. Bukan teori dulu baru apply. Faham? Ini kira macam induktif. Betul? Induktif kan deduktif? Kami pun tak faham. Lantak kau mula ustaz. Tak apa. Maksudnya apply dulu zaman periwayatan. Ulama dok bincang dia guna istilah ni guna-guna. Lepas tu ulama kemudian datang bila habis zaman periwayatan dia orang tulis balik ilmu hadis tu. Bila tulis balik dia orang tengok tatbiqat ataupun aplikasi ulama hadis terhadap istilah-istilah tu, baru dia tulis ke kitab, lepas tu baru dia letak definisi. Berdasarkan apa yang dia faham. So Ibn Hajar dia bezakan. Dia kata tadlis di sisi ulama hadis awal ni maksudnya. Mursal khafi ni maksudnya. Bismillah. Tapi setelah kita kaji dan selidik, sebenarnya Ibn Hajar tidak begitu tepat dalam mendefinisikan tadlis dan dalam membezakan tadlis dan mursal khafi. Kerana apa? Buktinya adalah Ibn Hibban umpamanya. Ibn Hibban, tengok dalam kitab As-Siqat, tengok dalam kitab Majruhin, Ibn Hibban ada komen. Kadang-kadang dia kata, contoh macam Ibn Hibban kata pada seorang perawi nama dia Ismail Al-Bajali. Dia kata, dia tak pernah bersahabat pun dengan, tak pernah berjumpa pun dengan sahabat Nabi. Semua riwayat dia daripada sahabat, mudallasah. Mudallasah maksudnya tadlis lah kan? Dia tak pernah jumpa sahabat. Dan dia riwayat daripada sahabat. Dan Ibn Hibban kata semua riwayat tu mudallas. Sepatutnya mursal ke mudallas? Mursal khafi ke mudallas? Mursal khafi lah patutnya. Sebab dia tak pernah jumpa. Cuma hidup sezaman je. Tadlis ni kata Ibn Hajar pernah, pernah jumpa dan pernah dengar. Tapi tetap Ibn Hibban kata mudallas. So, saya pandangan saya adalah mursal khafi dengan mudallas ni sama eh. Tapi dalam exam janganlah jawab macam tu. Ini bincang-bincang, kalau jadi student saya tak apalah. Sebab yang ngajar koma ulum hadis ni orang lain. Takut-takut dia kata apa ni sama pula mursal khafi dengan mudallas. Aku tulis buku kata beza. Perbincangan tu kita luahkan sikit. Pandai-pandai koma lah jawab exam nanti, ikut buku lah kan. Ikut buku tag yang pensyarah lagi. Tapi ini sekadar kita bincang sama-sama kita lah. Kita bincang sama-sama kita. Iaitu banyak riwayat-riwayat ataupun perawi-perawi yang Ibn Hibban kata mudallas, hadis-hadisnya mudallas, tapi dia tak pernah jumpa pun dengan guru tu. Patutnya mursal khafi lah. Tengok, saya ambil kitab Siqat, ada tiga orang. Shu'aib apa ni, Abu Shaybah daripada Ahli Syam, dia kata apa? Lam yara ahadan minas sahabah riwayatuhu anhum kulluha mudallasah. Tak pernah jumpa sahabat langsung, tak pernah tengok sahabat. Semua riwayat dari riwayat dia daripada sahabat semua mudallas. Sepatutnya mursal lah kan? Tak pernah jumpa, tak pernah dengar. Lagi Shu'aib bin Ayyub, dia ni wa yudallis kullu ma fi hadithihi al-manakir mudallasah. Ini dia tak sebut. Sorry. Tepun kita tengok kitab Majruhi. Sebab ada seorang pelajar PhD saya tengah buat kajian ni, hadis-hadis mudallis dalam Sahih Ibn Hibban. Oh, tak ada dah. Dan oh sorry, ah ni bukan student opsi. Saya terbuka pula soalan final. Nasib baik kau tak tengok kan. Okay, okay, bagi saya sama. Mursal khafi dengan mudallas adalah sama. Buktinya apa? Bukti pertama yang tadi saya bagi, Ibn Salah pun bila dia kata definisi tadlis, dia sama macam mutaqaddimin. Dia tak ada bezakan dengar ke tak dengar. Okay, Ibn Salah punya definisi tadlis ni sama ada pernah jumpa tak pernah jumpa dengan guru tersebut, yang penting dia riwayat dengan lafaz yang macam dia nak, seolah-olah macam dia mendengar, dikira mudallas. Bukti yang ketiga adalah mursal sahabi. Biasa dengar mursal sahabi. Apa mursal sahabi? Sahabat riwayat daripada sahabat yang lain. Lepas tu masa dia riwayat pada anak murid, dia yang dengar pada orang lain daripada sahabat lain tu, dia buang sahabat tu, dia riwayat terus kepada Nabi. Betul? Itu perbuatan tadlis ke mursal? Tadlis tu. Sebab dia pernah jumpa Nabi. Kali ni dia riwayat bukan daripada Nabi, dia riwayat daripada sahabat. Lepas tu dia buang nama sahabat. Kan tadlis tu. Tapi kenapa panggil mursal? Sebahagian ulama' kata ini tadlis, tapi kita tak katalah sahabat tadlis kerana adab dengan sahabat. Sebab dia kata tadlis ni macam buruk menor punya. Sebab tadlis ni kira macam nipu lah. Takkan sahabat tipu pun. Bagi saya, tak. Bukan semata-mata adab, tapi kerana mursal dan mudallas itu istilah yang sama. Mursal khafi dengan mudallas itu istilah yang sama. Boleh pakai di sini, boleh pakai di sini. Eh, dia faham? Clear? Okay. Eh, tapi ini bukan untuk exam lah. Sekejap lagi, kau mungkin salahkan saya pula, jangan lah. Baik. Wahuwa fi syuyukhi akhaf. Tapi pada tadlis syuyukh, lebih ringan lah. Kalau tadi tadlis isnad tu makruh, tadlis syuyukh ni ringan sikit. Kerana tadlis syuyukh dia tak sembunyikan guru, tapi dia menamakan guru dengan nama yang guru tersebut tidak masyhur dengan nama tu. Tu tadlis syuyukh. Jawab semua kan, nanti balik kampung. Balik Negeri Sembilan, balik Johor. Ada orang Johor sini? Balik Johor. Yang balik Johor kan? Bila balik Johor, tanya, hari tu ada, belajar mana sekarang? Belajar, oh saya belajar UIA. Oh, belajar UIA. Jadi kita pun nak baca satu, orang minta bagi tazkirah kan? Dia bagi tazkirah kat kampung. Lepas tu dengar ceramah Rora. Ni macam best kot ceramah dia ni kan? Aku nak ambil idea dia lah. Lepas kuliah orang tanya, ustaz bagus ceramah ustaz? Memanglah kan? Ceramah saya memang bagus. Contoh lah kan? Jadi, ustaz, biasa ustaz dengar daripada siapa kan? Siapa guru ustaz? Dia nak kata dia dengar daripada Rora. Ni Johor. Saya bagi contoh je lah. Bukanlah semesti Johor tak ada masalah apa dengan saya. Isteri saya orang Johor. Kan? Jadi, contoh negeri yang tak suka dengan saya. Johor? Tak, Johor suka saya kan? Saya kawin dengan orang Johor kan? Ha. Jadi, dia nak sebut nama saya tu, dia macam takkan nak sebut nama dia, nanti orang tak terima aku pula. Jadi dia bubuh nama saya dengan nama orang yang dia tak kenal. So dia bila nak baca hadis daripada saya, berkata guru kami. Azal. Okey. Allahu Akbar. Kita sikit lagi. Dia kata, kita berhenti sekejap kan? Kita berhenti salat kan? Okey. Katalah dia kata, nak bubuh nama Rora sekarang, orang sini tak terima. Maka dia kata, telah berkata guru kami yang bernama Abu Mu'az Al-Urduni. Jadi orang pun dengar, oh hebat guru. Tapi merujuk pada orang yang sama juga. Jadi itu tadli syuyukh. Okey, tadli syuyukh ni ringan sikit. Dia punya kesalahan tu tak besar sangat macam tadli isnad. Wasyadz wa huwa ma rawa thiqah mukhalifan li riwayat thiqat. Syadz ialah riwayat perawi siqah menyanggahi riwayat siqat yang lain, ataupun riwayat perawi siqah menyanggahi riwayat perawi orang yang lebih siqah daripadanya. Itu kita fahamlah kan. Menyanggahi ni maksud apa? Ha, jangan salah faham ni, dalam hadis menyanggahi ni maksudnya meriwayatkan sesuatu yang berbeza dengan perawi lain. Kadang-kadang kita tak faham menyanggahi ni mesti ada apa dipanggil tu, kontradik. Tak, beza pun cukup. Macam mana beza tu? Okey, contoh. Seorang perawi meriwayatkan hadis secara mausul. Seorang lagi riwayat hadis yang sama secara mursal. Berjanggah tak berjanggah? Ha? Ha, tu berjanggah. Kerana bila mausul hadis sahih, bila mursal hadis dhaif. Maka bila kita tengok hadis yang sama, guru mereka sama, maka dalam keadaan tu kita kena buat keputusan mana satu yang betul. Riwayat yang bersambung betul ke? Riwayat yang terputus yang betul? Sanad bersambung tu betul ke? Ataupun sanad yang terputus tu yang betul? Kita kena buat keputusan. Nak buat keputusan macam mana? Nak kena tengok siapa paling siqah antara dua orang ni. Nampak macam tak ada percanggahan pun sebenarnya. Apa yang percanggahnya? Seorang riwayat penuh, seorang riwayat mausul, seorang riwayat mursal. Ambil je lah yang mausul. Sebab yang mausul ni penuh, yang mursal ni tak penuh. Mana ada percanggah? Bukannya yang mursal tu menafikan mausul. Dia cuma tak sebut apa yang mausul sebut. Yang mausul sebut Abu Hurairah, yang mursal sebut tak sebut Abu Hurairah. Sepatutnya tak jadi isu. Tak, ulama hadis memandang itu adalah percanggahan. Itu adalah percanggahan. Ya, sebab itu percanggahan dalam ilmu hadis bukan seperti mana percanggahan dalam ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh dia maksud mukhalafah tu mesti ada ta'arud. Mesti ada ta'arud. Ilmu hadis dia bukan semestinya ta'arud. Dia adalah perbezaan bentuk. Itu dah cukup. Sebab itu dalam ilmu hadis ada perbahasan ta'arud al-wasli wal-ilsal. Perbezaan percanggahan antara mausul dan mursal. Percanggahan antara marfu' dan mauquf. Ada riwayat sahabat, ada riwayat anak murid riwayat daripada sahabat, dia kata Nabi kata. Ada riwayat, ada anak murid pula kata riwayat daripada sahabat yang sama, dia kata sahabat tu yang kata. Mana satu yang betul? Nabi kata ke sahabat kata? Boleh faham eh? Nah, itu syadz. Jadi syadz ni apa dia? Yang menyanggahi riwayat yang betul. Ha, itu syadz. Yang dhaif itu syadz. Yang betulnya dipanggil mahfuz. Yang betulnya mahfuz. Jadi kalau ada dua hadis bercanggah, satu kita hukum syadz, yang betul ni kita hukum mahfuz. Jadi mahfuz tu yang betul lah. Syadz kita kena buang. Syadz ni dhaif jiddan. Sebab tu kita jangan ingat hadis ni macam matematik. Perawi siqah kira sahih. Perawi siqah kira sahih. Tak, kadang-kadang perawi siqah hadis syadz. Syadz ni terlalu lemah. Walaupun perawinya siqah, sebab dia telah dibuktikan bersalah. Telah dibuktikan dia bersalah dalam riwayat ni. So dia silap riwayat. Mana boleh hadis silap kita kata sahih? Contoh macam seorang ustaz, bagus ustaz ni, baik, orang soleh, tapi baca hadis salah. Ustaz oleh kerana ustaz orang soleh, hadis salah ustaz ni pun kami nak kata sahih juga. Mana boleh salah-salah lah. Boleh faham eh? Wallahu ta'ala alam. So kita pergi, saya serah balik pada ni, pada Luqman. Nanti kita tengok macam mana. Baik.